Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua sekian banyak nikmat. Dari nikmat al-Islam, nikmat al-iman, dan juga nikmat al-istiqamah di atas as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita dipertemukan di majlis yang mulia ini pada pagi yang berbahagia. Kita akan mulai melanjut kajian kita, yaitu pembahasan dari kitab Tathhirul I'tiqad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu secara berulang oleh penulis dan terus diulangi, dan hendaknya ini menjadi perhatian yang besar bagi kita serta menjadi ilmu yang berguna, khususnya dalam perkara mengenali bentuk kesyirikan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka mengakui rububiyah itu hanyalah milik Allah. Mereka mengakui yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta dan segala isinya adalah Allah. Dan ini yang kita lihat, khususnya pada banyak dari orang yang mengaku Muslim, yang terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, dan mereka merasa kalau mereka telah mentauhidkan Allah. Makanya mereka menolak kalau kita bilang mereka musyrik. Tapi ketika kita telaah lebih jauh lagi, apa alasan penolakan mereka? Ternyata alasan penolakan mereka adalah mereka berdalil kalau mereka mentauhidkan Allah, yaitu dalam perkara rububiyah. Makanya mereka bilang, kami juga mengakui Allah yang menciptakan, kami juga mengakui Allah yang memiliki alam semesta, kami mengakui hanya Allah yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Kami hanya percaya Tuhan itu Allah. Itu kata mereka. Dari sini mereka merasa bahwa mereka mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Dan Masya Allah, kita dapati keterangan para ulama kita, dan sebelumnya keterangan Al-Quran, bahwa keyakinan seseorang Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta dan segala isinya, ini belum cukup untuk seseorang dinyatakan dia muslim. Jelas? Ya. Jadi udah cukup belum? Kalau seseorang bilang, saya juga percaya kok Allah yang menciptakan, Allah itu satu katanya, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu kan? Oh, berarti kamu saudara saya, kamu muslim. Yang lebih bahlul lagi, oh kamu salafi katanya. Gitu kan? Ini karena apa? Enggak belajar. Hadirin sekalian, ikhwan yang dimuliakan Allah. Nah ini. Ini merupakan poin penting bagi kita. Bahwa hal itu tidak cukup seseorang dinyatakan muslim. Poin lain yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Di mana penulis menerangkan kepada kita, di samping pengakuan mereka terhadap rububiyah, di samping ya, mereka mengakui bahwa rububiyah itu milik Allah, atau dengan ungkapan lain, mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi alasan mereka bukan golongan kita. Mereka bukan saudara kita. Meskipun orang-orang mengatakan, oh kita saudara katanya. Saudara ya, yang diistilahkan dengan ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama manusia. Ya memang sama-sama manusia, bukan binatang kita. Ya. Tapi pernyataan ukhuwah di dalam Islam itu adalah yang dimaukan dengannya ukhuwah diniyah. Persaudaraan dalam artian apa? Persaudaraan keagamaan. Kadang kita lihat orang yang bilang kita saudara. Saudara insaniyah, sama-sama manusia. Benar, memang kita sama-sama manusia. Tapi kalau yang dimaukan dengan itu adalah kita menanggalkan banyak dari prinsip Islam, menanggalkan tauhid, menanggalkan sunnah. Jelas ini adalah perkataan yang batil. Suatu yang rusak yang diinginkan di balik perkataan yang demikian. Kalau yang dimaukan adalah kita enggak usah amar ma'ruf, kita enggak usah nahi mungkar. Enggak ada jihad fisabilillah karena kita saudara. Jelas ini adalah apa? Allah batin. Tidak ada seorang menegakkan tauhid, mengajak saudaranya kepadanya, memerangi syirik, memperingatkan saudaranya darinya dengan alasan saudara. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tidak ada sikap tegas terhadap perkara-perkara prinsip dengan alasan saudara. Ini batil. Yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di sisi pengakuan mereka bahwa Allah yang menguasai rububiyah, mereka menyekutukan Allah dalam tiga perkara. Yang pertama adalah masalah ibadah. Ini yang menyebabkan mereka bukan saudara kita. Dalam perkara ibadah mereka menyekutukan Allah. Kemudian kata beliau, qala wa anna ibadatahum hiya i'tiqaduhum fihim annahum yadhurruna wa yanfa'un. Dan bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah mereka itu adalah mereka meyakini kalau sesembahan-sesembahan mereka itu bisa memberikan kemudaratan dan bisa memberikan kemanfaatan. Ini yang pertama. Ini bentuk ibadah mereka. Kemudian kata beliau, qala wa annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Dan bahwasanya mereka meyakini kalau sesembahan-sesembahan mereka itu bisa mendekatkan orang yang menyembahnya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka, kenapa mereka menyembah selain Allah? Apa mereka ada rasa harap terhadap kuburan tersebut misalnya. Pada poin yang kedua ini mereka berharap kepada Allah. Akan tapi mereka menganggap bahwa selain Allah yang mereka sembah itu adalah wasitah, perantara, yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Qala wa annahum yashfa'una lahum 'indallah, dan bahwasanya mereka, yaitu sesembahan-sesembahan itu, bisa memberikan syafaat kepada orang yang menyembahnya di sisi Allah. Ini sama, ya. Bisa mendekatkan orang yang menyembahnya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan memberi syafaat kepada orang yang menyembahnya di sisi Allah. Sama ini. Ini masuk satu poin. Kita sebut ini sebagai poin yang kedua. Kemudian kata beliau, qala fanaharu lahum an-naha'ir wa tafu bihim wa nadharu an-nuzur 'alaihim. Disitulah mereka memberikan sembelihan kepada sembahan-sembahan mereka. Mereka tawaf di sana, memberikan nazar-nazar mereka. Wa qamu mutadallilina mutawadhi'ina fi khidmatihim, dan mereka pun melakukan berbagai macam perbuatan dalam bentuk ketawaduan, kerendahan hati dalam melayani sesembahan mereka. Ini satu poin juga. Hadis sekali dimuliakan Allah. Di sini al-muallif yaitu al-imam as-san'ani rahimahullah, beliau menerangkan ada tiga bentuk dari kesyirikan mereka kepada Allah Jalla wa'ala di sisi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah. Ada tiga bentuk. Setelah beliau katakan bahwa mereka menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Apa tiga bentuk ini? Yang pertama adalah masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini kalau sesembahan mereka itu yanfa'un wa yadurrun, bisa memberi manfaat dan bisa memudaratkan. Ya. Bisa memberi anak, kalau yang datang nyembahnya minta anak. Bisa memberi kekayaan, kalau yang datang nyembahnya minta kekayaan. Bisa memberi keuntungan, kalau yang datang menyembahnya cari penglaris. Ya, seperti ini ada. Ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa berhala-berhala itu yanfa' wa yadur, bisa memberi manfaat dan bisa memudaratkan. Bahwa patung-patung itu yanfa'un wa yadurrun, bisa memberi manfaat dan bisa memudaratkan. Dan yang seperti itu sekarang juga banyak. Ya. Dari orang-orang yang sholat, dari orang-orang yang Ramadan puasa, malamnya sholat tarawih, banyak yang seperti itu. Yang memiliki keyakinan yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat bagaimana keyakinan mereka terhadap Nyi Roro Kidul. Keyakinan mereka kepada jin-jin. Keyakinan mereka kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Mereka meyakini bahwa kuburan ini bisa memberi manfaat dan bisa memudaratkan. Kalau enggak, ngapain dong mereka rame-rame ke situ, ya enggak? Enggak, mereka memiliki id, memiliki waktu tertentu di mana mereka berbondong-bondong, selalu setiap kali berulang waktu itu datang ke situ. Bahkan kapan ada hajat kebutuhan, datang ke situ. Bukan lagi masuk ke dalam masjid tadarruk kepada Allah, minta, menengadahkan tangan, bermunajat, menangis, memohon kepada Allah. Tidak. Mereka datang, keluar batang. Mereka minta kepada Allah dengan perantara. Hadis yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yaitu keyakinan mereka kalau sesembahan mereka itu yanfa'un wa yadurrun, bisa memberi kemanfaatan dan bisa memudarat. Kemudian Kemudian kata al-muallif qala wa annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa wa annahum yashfa'una lahum 'inda Allah. Yang kedua juga masalah keyakinan. Tapi yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Yang kedua ini tidak meyakini kalau sesembahan mereka itu yanfa'un wa yadurun, tapi hanya sekedar perantara. Hanya sekedar perantara. Mereka meyakini bahwa sembahan mereka itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi mereka, kenapa mereka ibadah di kuburan? Kenapa mereka datang ke Gubah Haddad? Ada yang tahu Gubah Haddad di sini? Kenapa mereka datang ke tempat seperti itu? Karena mereka yakin bahwa si penghuni kubur ini adalah orang soleh yang dekat kedudukannya di sisi Allah. Kalau ibadah di situ lebih diterima ketimbang ibadah di masjid. Lihat. Mereka lebih meyakini kalau ibadah dikerjakan di tempat tersebut itu lebih diterima dibanding ibadah di masjid. Lihat bagaimana mereka membaca Yasin, khatam Quran di kuburan. Pernah lihat? Mungkin antum gak lihat di sini, tapi kalau antum telaah banyak yang seperti itu. Sengaja datang untuk menghatamkan Quran. Di mana? Di kuburan kiai. Tujuannya apa? Tujuannya agar ibadahnya lebih diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ini termasuk dalam poin yang kedua. Wa annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Mereka meyakini bahwa penghuni kubur ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi mereka gak minta sama penghuni kubur. Mintanya sama Allah. Tapi dengan perantara penghuni kubur. Wala wa annahum yashfa'una lahum 'inda Allah, dan bahwasanya si penghuni kubur itu bisa memberikan syafaat. Bahwa si penghuni kubur itu bisa memberikan dispensasi, keringanan hukuman nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kufur ini. Keyakinan yang merupakan syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'inda Allah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah dari sesembahan-sesembahan yang tidak bisa memberi mereka manfaat dan tidak bisa memberi mereka kemudaratan, dan mereka beralasan bahwa sesembahan-sesembahan itu hanyalah syafa'ah. Syafa'ah itu artinya wusata, wasit, perantara, orang yang bisa memberikan dispensasi, keringanan hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haula syafa'una indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa taala amma yusyrikun. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apa kalian ingin beritakan kepada Allah akan satu perkara yang Allah sendiri tidak tahu kalau dia memiliki perantara, tidak di langit dan tidak pula di bumi. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan. Jadi yang bilang itu syirik siapa? Al-Quran. Tapi lihat orang-orang ya, yang sering datang ke makam-makam orang soleh. Mereka menolak kalau perbuatan mereka itu dikatakan sebagai apa? Kesyirikan. Alasannya, kami juga percaya Allah yang menciptakan. Tuhan itu satu, gitu kan. Ketuhanan yang Maha Esa lagi dia bawa. Jadi kalau sudah meyakini ketuhanan yang Maha Esa Muslim, meyakini yang menciptakan alam semesta itu satu, ya, meyakini bahwa yang mengatur alam semesta, memberi rizki, menghidupkan, matikan itu satu, Allah, menurut apa yang mereka tahu, cukup itu dianggap sebagai Muslim. Tapi setelah kita belajar, ternyata kita tahu bahwa itu sudah cukup atau belum? Belum. La yakfi ya akhi. Belum cukup. Baik. Kita kembali kepada pembahasan ayyuhal hadirun. Ini poin yang kedua. Ya. Ada pada keyakinan. Apa itu? Meyakini bahwa si penghuni kubur, bahwa orang soleh bisa mendekatkan diri orang yang menyembahnya kepada Allah, bisa memberikan dispensasi di sisi Allah. Yang ketiga kata beliau, qala fa naharu lahum an-nahair. Lantas dari situ mereka pun menyembelih untuk penghuni kubur, untuk selain Allah sembelihan-sembelihan. Kalau tadi keyakinan ini masuk ke dalam bab perbuatan. Masuk ke dalam bab perbuatan. Mereka pun menyembelih untuk selain Allah itu sembelihan-sembelihan. Watafu bihim, mereka pun ya, tawaf di situ dan memberikan nazar-nazar. Waqamu mutadallilina mutawadhi'ina fi khidmatihim. Dan mereka pun melayani ya, selain Allah ini dengan penuh ya pengagungan dan dengan penuh rasa ketawaduan. Bagaimana kita lihat kuburannya diindahkan, ya, dibangun demikian megah, ya, dipakaikan pada kuburan tersebut, ya, kain-kain yang mahal dikenakan padanya, wangian-wangian yang indah, hingga akhirnya orang menyangkanya, oh masjid, masuk ternyata dalamnya apa? Kuburan. Pernah gak kecelek? Iya. Kita menyangka masjid, ternyata apa? Kuburan. Yang seperti ini banyak di Hadramaut. Dan bahkan di banyak dari negeri-negeri Islam. Dikarenakan jauhnya kaum muslimin dari tauhid. Bada'al islamu ghariban, fasaya'udu ghariban kama bada' fatubalil ghuraba. Islam itu muncul dianggap asing. Jangan kalian pikir asing itu jenggot. Tauhid sebelum ini. Keterasingan itu keterasingan tauhid. Keterasingan tauhid ayuhal ikhwah. Jangan kalian pikir sunnah itu hanyalah atribut. Sunnah itu tauhid sebelum atribut. Bahkan dia adalah sunnah yang paling inti. Apa? At-tauhid. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kita kembali kepada pembahasan. Yang ketiga ini berbicara tentang perbuatan. Akhirnya mereka dengan perbuatan mereka pun memberikan ibadah kepada selain Allah. Mereka sembelih untuk selain Allah, sembelihan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ala wasajadu lahum, dan mereka pun sujud kepada selain Allah. Dan itu ada. Ya, seperti yang pernah saya kutip. Bagaimana orang-orang Syiah itu sujud kepada kuburan Husain yang mereka yakini kepalanya itu ditanam di masjid yang disebut dengan Masjid Husain, ada di depan Al-Azhar. Ada di depan, tapi bukan Al-Azhar Bayoran ya, Ki. Ya, Al-Azhar yang ada di Kairo Mesir. Jangan ntar cari, wah ada Ustaz kuburan Husain depan Al-Azhar ke Bayoran. Ya, coba nyari Al-Azhar situ kan. Al-Azhar Kemang. Bukan. Nah, ini Al-Azhar ya di Kairo Mesir. Mereka sujud kepada kuburan, membelakangi kiblat. Wa ma'a hadza kullihi fa muqirruna billahi birrububiyyah wa annahu al-khaliq. Dan bersamaan dengan keyakinan dan perbuatan mereka ini semua, mereka meyakini bahwa rububiyah itu hanyalah milik Allah, bahwa Allah lah sang pencipta. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, dari sini kita tahu bahwa orang siapapun dia, apabila dia memiliki keyakinan seperti apa yang disebutkan, maka dia bukan muslim. Meskipun dia salat, meskipun dia membayar zakat, meskipun dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, tapi dia masih memiliki keyakinan seperti keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia bukan muslim pada hakikatnya. Meskipun dia meyakini bahwa rububiyah itu milik Allah. Jelas ya ikhwan ya? Baik. Selanjutnya kata beliau, qala walakinnahum lamma asyraku fi ibadatihim ja'alahum musyrikina. Akan tapi ketika mereka menyekutukan Allah dalam ibadah, ya, di sisi keyakinan mereka terhadap rububiyah, bahwa rububiyah itu hanya milik Allah, ketika mereka meyakini ya dan memberikan ya ibadah kepada selain Allah, ja'alahum musyrikin, Allah jadikan mereka ke dalam kelompok orang-orang musyrik. Ini barometer. Ya, ini baru barometer. Nah, ini barometer yang benar bagi kita. Siapa ya ikhwanuna? Ya, siapa teman, siapa lawan? Itu barometernya ini. Membangun loyalitas ya al-wala wal bara di atas tauhid la ilaha illallah ghair, bukan yang lain. Kembali ayuhal hadirun. Qala wa lam yu'tad iqrarihim hadha, dan berkenaan dengan keyakinan mereka tentang rububiyah Allah enggak dianggap, kata Syekh. Lam yu'tad, enggak dianggap keyakinan mereka tentang rububiyah. Kenapa? Karena bukan itu yang dimaukan, bukan itu yang dicari. Jelas ya? Li'annahu nafa'u fi'luhum, karena perbuatan mereka telah menafikan apa yang mereka yakini. Itu apa? Mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, perbuatan mereka ini menafikan keyakinan mereka bahwa Allah yang menciptakan. Kenapa? Karena keyakinan bahwa rububiyah itu hanya milik Allah, konsekuensinya hanya beribadah kepada Dia, hanya bersyukur kepada Dia, hanya cinta kepada Dia, hanya bergantung kepada Dia. Kalau orang misalnya, oh yang menciptakan kami Allah, ketika minta bukan minta kepada Allah, minta sama kuburan, ya. Ketika dia ingin ya ada hajat kebutuhan, bukan mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, malah nangis-nangis di pusara kuburan. Ya. Malah datang ke makam-makam. Ya. Dilihat makam yang ini, oh kurang ampuh, cari lagi yang lebih ampuh. Terus seperti itu kehidupannya. Maka ayyuhal hadirin dimuliakan Allah, perbuatan mereka kata al-muallif, inilah yang membatalkan keyakinan mereka. Makanya keyakinan mereka enggak dianggap. Jelas ya? Keyakinan mereka bahwa hanya Allah yang menciptakan, Allah memiliki, Allah mengatur, tidak dinilai dalam Islam. Ketika perbuatan mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Wala falam yanfa'umul iqraru bitawhidir rububiyah. Maka pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu pun akhirnya enggak bermanfaat bagi mereka. Tidak lagi berguna bagi mereka ketika mereka menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Qala fa min sya'ni man aqarra Allah bi tauhid ar-rububiyyah an yufridahu bi tauhid al-ibadah. Karena di antara karakteristik dan ciri orang yang mengakui tauhid rububiyah itu hanya milik Allah, dia juga harus mengakui tauhid ibadah itu hanya milik Allah. Ini yang diistilahkan oleh ulama ya, tauhid ar-rububiyyah yastalzim tauhidul uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah yatadhamman tauhid ar-rububiyyah. Wa tauhid rububiyyah itu mengharuskan kepada tauhidul uluhiyah. Ini perkara yang logis. Dia tahu dan dia sadar hanya Allah yang menciptakan. Dia hidup hanya Allah yang memberikan. Dia dapat rezeki hanya dari Allah. Maka dia hanya beribadah kepada zat yang menguasai itu. Jelas? Nah ini ciri orang yang mengakui rububiyah hanya milik Allah. Hendaknya dia juga mengakui uluhiyah hanya milik Allah. Qala fa idza lam yaf'al dhalik, tapi ketika dia tidak lakukan hal ini, artinya ketika dia tidak berikan ibadahnya murni hanya untuk Allah, fal iqrarul awwalu batil, maka pengakuan mereka terhadap perkara yang pertama apa itu, rubiyah, itu dianggap batal. Itu dianggap batal atau batil. Qala wa qad arafu dhalik wa hum fi tabaqatin nar faqalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, kelak di akhirat mereka akan mengakui hal ini, yaitu ketika mereka berada di salah satu tingkatan dari neraka-neraka jahannam. Ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka di dunia mengakui ini, dan mereka ucapkan kata Allah kelak nanti di akhirat ketika mereka ya, dihukum oleh Allah di neraka jahannam. Ayatnya berbunyi, faqalu, orang-orang musyrikin ini pun mengatakan, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Sungguh demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, yaitu ketika kami samakan kalian, yaitu selain Allah dari sesembahan-sembahan mereka, kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin. Kami samakan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qala ma innahum lam yusawwuhum bihi min kulli wajhin. Padahal apakah mereka menyamakan selain Allah dengan Allah pada semua sisinya? Apa jawabannya? Nah, mereka tidak samakan Allah, mereka tidak samakan selain Allah dengan Allah pada semua sisi. Apa mereka samakan selain Allah dengan Allah pada semua sisi? Tidak. Iya kan? Kata beliau, qala la ja'aluhum khaliqina wala raziqin. Mereka orang-orang musyrikin ketika di dunia tidak menjadikan sembahan-sembahan mereka itu, berhala-berhala mereka itu sebagai pihak-pihak yang bisa memberi rezeki. Mereka tidak yakini itu. Mereka meyakini bahwa yang memberi rezeki hanya Allah. Ya. Dan juga mereka tidak meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka itu bisa menciptakan. Karena mereka meyakini bahwa yang menciptakan hanyalah siapa? Hanyalah Allah. Lakinnahum alimu wahum fi qa'ri jahannam anna khaltahumul iqrara budratan min dharratil ishraqi fi tauhidil ibadati sayyarahum kaman sawwa bainal asnam wa bain rabbil anam. Kata penulis, akan tapi mereka, yaitu orang-orang musyrikin ini, mereka mengetahui, yaitu ketika mereka berada di dalam dasar neraka jahannam, bahwa perbuatan mereka mencampur adukkan al-iqrar, pengakuan ini, yaitu mereka meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, bersamaan dengan itu mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Budratan min dharratil isyraq, bahwa perbuatan mereka ini adalah bibit dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kata beliau, qala sayyarahum kaman sawwa bainal asnam wa bainar rabbil anam. Inilah yang menjadikan mereka seperti orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan mereka seperti orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka menyamakan selain Allah dengan Allah hanya dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah. Disitulah mereka dinilai telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Disitulah mereka akhirnya katakan, "Kallahi in kunna la fi dhalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin." Sungguh kami dulu berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu ketika kami samakan selain Allah dengan Rabbul Alamin. Hadis kali dimuliakan Allah. Lihat, ya, bagaimana akibat dari perbuatan mereka, bahwa mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, kepada berhala, kepada kuburan, kepada makam, kepada orang soleh, kepada nabi, kepada malaikat, kepada jin, dan seterusnya. Dan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala cap bahwa perbuatan mereka itu sama dan sebanding dengan orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka meyakini bahwa sembahan mereka tidak menciptakan. Bahwa sembahan mereka tidak memiliki alam semesta. Mereka meyakini bahwa sembahan mereka tidak bisa memberi rezeki. Bahwa sembahan mereka tidak bisa menghidupkan, tidak pula bisa mematikan. Mereka cuma punya satu masalah. Tapi inilah masalah terbesar yang menjadikan pengakuan mereka terhadap rububiyah itu gugur seluruhnya. Dan mereka pun dianggap seperti orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah Jalla wa'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan tidaklah kebanyakan kalian beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang yang beriman kepada Allah, yaitu mengimani rububiyah Allah, kebanyakan mereka menyekutukan Allah, maksudnya menyekutukan Allah dalam perkara al-uluhiyah. Dalam perkara al-uluhiyah. Berkata al-muallif, qala ayma yuqirru aktaruhum fi iqrarihi billah wa bi annahu khalq wa bi annahu khalaqahu wa khalaqa as-samawati wal ard illa wa huwa musyrikun bi ibadatil awthan. Maksud dari ayat ini, kata beliau, tidaklah kebanyakan manusia mereka mengakui akan eksistensi Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang menciptakan dia, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya dari perkara rububiyah. Tidaklah seorang mengimani rububiyah Allah kecuali dia menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah. Menyekutukan Allah dengan beribadah kepada al-authan, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau, yaqul bal samallahu ar-riya fi ta'at syirkah. Bahkan lebih jauh lagi, Allah menamakan perbuatan riya dalam mengerjakan ketaatan itu sebagai kesyirikan. Ini poin kita. Lebih jauh lagi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut perbuatan riya dalam ibadah itu sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Dinamai sebagai syirkan. Qala ma anna fa'il at-ta'ah ma qasada biha illa Allah. Padahal orang yang melakukan ketaatan itu, dia tidak memaksudkan ibadahnya melainkan kepada Allah. Orang yang salat, dia salat karena Allah Jalla wa'ala. Wa innama arada talab al-manzila bit-ta'ah fi qulubin nas. Dia pengin pahalanya ini diganjar oleh Allah. Ya kan? Ini kondisi orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia pengin agar ya, sedekahnya ini atau misalnya puasanya ini diberi pahala oleh Allah Jalla wa'ala. Dia pengin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi bersamaan dengan niatannya itu, di samping niatannya dia itu, yang niatannya ini benar atau salah? Benar, enggak ada yang salah. Orang salat mengharapkan Allah, pahala di sisi Allah, benar. Wa inna ma arada talabal manzilah bitta'ah fi qulubin nas. Tapi di samping ketaatan dia kepada Allah yang diharapkan pahala dari Allah itu, dia juga pengen hal lain. Apa hal lain itu? Dia pengen ada kedudukan. Kedudukan yang bagus buat diri dia di hati-hati manusia. Ya. Fal murai abadallahi la ghairah. Orang yang riya itu beribadahnya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Iya bukan? Iya. Dia gak datang ke Gubah Hadad kok. Dia gak datang ke Pangeran Jayakarta misalnya. Dia gak datang ke Condet. Ya. Dan seterusnya. Dia ibadah kepada Allah Jalla. Jalla wa'ala. Baik. Lakinna khalatu ibadatahu bitalabil manzilati fi qulubin nas. Akan tapi dia campur ibadah dia kepada Allah dengan dia meminta kedudukan yang khusus di hati orang-orang. Apa akibat dari ibadah dia? Kata beliau, qala falam yuqbal lahu ibadah. Ini akibatnya ibadah dia enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sama syirkan. Dan disebut oleh Allah bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan? Dijelaskan oleh muallif, qala kama akhrajahu Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari haditsnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala mengatakan, ini hadis qudsi. Kata Allah Jalla wa'ala, ana aghna syuraka 'an syirk. Aku zat yang enggak butuh sekutu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan persekutuan. Man 'amila 'amalan, maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah, wa asyraka fihi ma'iy ghairi, lantas dia menyekutukan aku dalam ibadahnya dia itu dengan selain aku, yaitu perbuatan riya. Hadis ini berbicara tentang riya. Orang yang mengerjakan sholat karena Allah, niatnya untuk Allah, dia enggak ibadah kepada kuburan. Tapi di samping niatnya ini, dia juga minta kedudukan di hati orang. Apa kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis yang mulia ini? Taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia dan juga perbuatannya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kesyirikan. Aku tinggalkan dia dan juga kesyirikan. Artinya apa ayuhal hadirun? Kalau ya, yang seperti ini, dan jelas ini adalah perkara yang ahwan bikathir, lebih ringan daripada para penyembah kubur, Allah sebut sebagai kesyirikan, maka bagaimana dengan orang yang minta kepada selain Allah, meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang saleh, memberikan ibadah, menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala, tawaf di kuburan, menjadikannya sebagai tempat id, setiap kali berganti waktu selalu datang, biasanya bulan mulud rame, yang seperti itu melakukan kesyirikan-kesyirikan di tempat-tempat yang demikian. Dan lebih jauh lagi kata penulis, qala bal sammallahu tasmiyah bi abdil harith syirkan. Bahkan lebih jauh lagi Allah namakan perbuatan memberi nama dengan sebutan Abdul Harith. Bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan. Karena Al-Harith adalah ismun min asma'i syaitan. Adalah nama dari nama-nama syaitan. Dan ayuhal hadirin dimuliakan Allah, ini keistimewaan dari kitab ya Tafsirul I'tiqad, di mana pembahasan yang barusan kita bahas terakhir ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan mukammilat tauhid, penyempurna-penyempurna tauhid. Meskipun secara tertib, secara penyusunan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu lebih tertib, akan tapi kitab Al-Imam As-San'ani rahimahullah memuat banyak kitab gitu. Ya, dengan ringkasnya. Muat di situ usul ats-tsalatsa, muat di situ qawaidul arba'. Di situ ada pula kitab tauhidnya, di sini ada pula ya sampai kasyfus syubhatnya. Di mana nanti akan kita dapati juga di sini bantahan-bantahan kepada syubhat-syubhat seputar kesyirikan dan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah. Ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kita pada pagi yang singkat ini, dan saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita dengar dan dimudahkan Allah untuk kita mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.